ucapan sang pencinta. Seperti aku pun di sini merajut hari dan melukis dirimu dalam setiap. Menjelma dalam bayangan. Betapa diriku merindukan dia. Aku tak berdaya. Oh,